Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله رحمنا رحمكم الله. Di antara amalan besar yang harus kita menghiasi diri kita dengannya adalah sabar. Sabrun itu memang berat. As-sabru sabrun murun kasmih, itu pahit seperti namanya. Namun wa akibatuhu ahla minal asali, tapi akhir yang akan didapat dengan sebab sabar itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Dengan sabar, ya, seorang akan mendapatkan banyak keutamaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairun wausa' minas sabar." Tidaklah seorang diberi pemberian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan pemberian berupa kesabaran. Alhamdulillah rahimah rahimahkumullah. Al-qurbah, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amal baik, seorang melakukan amal soleh, dia akan diberi dibalas dengan 10 kali lipat. Iya, atau 700 kali lipat, atau lebih dari itu. Namun as-sabirun, orang-orang bersabar yang bisa menghiasi dirinya dengan sabar, pahala mereka tidak terhingga. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang bersabar itu akan mendapatkan balasan yang penuh. Ya, ajar akan diberikan penuh kepada mereka bi ghairi hisab, dengan tanpa batas, karena agungnya amalan sabar. Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kunyahnya siapa? Kunyahnya Imam Ahmad. Tahu? Tahu kunyah? Kunyah itu kata kata Al-Hattab dalam Mutamimah, yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya. Abu Zaid, Abu Zaid, Abu Amr, Ummu Amr. Imam Ahmad bin Hanbal kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Kata Imam Syafi'i, Abu Abdullah. Kalau Imam Malik, kalau Abu Hanifah, yang kejebak Abu Hanifah kunyah itu. Nah, iya. Namanya Abu Hanifah siapa? Nama Imam Abu Hanifah siapa? Nu'man bin Thabit. Kata Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah sabar dalam Quran itu di tis'ina maudian. Tis'in berapa? 90 tempat yang menunjukkan keutamaan sabar. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, Allah sebutkan masalah sabar ini di 90 tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Iya. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar dalam surat Al-Baqarah, yang di situ disebutkan beberapa keutamaan as-sabr indal musibah. Iya. Tiga keutamaannya: mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah. Ingat Aba Imam? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka sabar adalah orang-orang yang ketika tadi bermusibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka mendapatkan salawat dari Allah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan hidayah. Sehingga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, as-sabru kanzun min kunuzil khair. Sabar itu adalah satu di antara perbendaharaan kebaikan. La yu'tihillahu azza wa zal illa li'abdin karimin indah. Iya, karena agungnya sabar, karena keutamaan sabar yang sangat banyak. Bahkan tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberi pemberian lebih banyak kebaikannya, lebih luas dibandingkan sabar. Kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tidaklah Allah memberikannya, tidaklah Allah berikan kesabaran kecuali kepada seorang hamba yang karimin indah, yang mulia di sisinya. Hanya orang-orang mulia yang akan bisa menghiasi dirinya dengan kesabaran. Ya Allah berikan kesabaran. Apa itu sabar? Sebetulnya bin rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, sabar kalau secara bahasa artinya adalah al-habs, menahan. Adapun kalau dalam istilah syar'i, sabar itu definisinya tentunya banyak. Karena sabar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada tiga. Iya. Sabar ada tiga. Iya. Yang pertama, sabar, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tiga. Sehingga apa itu sabar? Ya, definisinya kalau yang pertama, sabar ala ta'atillah, yaitu seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berupaya untuk menyabarkan dirinya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang berat bagi sebagian manusia. Sebagian ibadah butuh siap fisik untuk capek. Ya, sebagian ibadah siap, ya, untuk mengorbankan harta, zakatnya, ya, ibadah kurbannya, sehingga butuh sabar tidak mengamalkannya. Ibadah haji, keluar harta, keluar uang, juga butuh kesabaran dalam menjalankannya, capek, letih. Demikian juga puasa. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, yang Allah haramkan. Karena kata Rasulullah SAW, al-jannatu itu huffat bil makari, wan-nar huffat bis syahwat. Kalau sorga itu, amalan-amalan sorga diliputi dengan perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Sebaliknya neraka diliputi dengan syahwat, banyak dorongan untuk melakukannya, banyak iya faktor-faktor pendukung untuk melakukan yang haram, sehingga butuh sabar untuk menahan dirinya tidak terjatuh ke dalam maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan badannya, terkait dengan hartanya, keluarganya, hartanya. Sayyidina billah rahiman rahimakumullah. Bahkan saya baca dalam Mukhtasar Ibn Hajar Qasidin, disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, kata beliau, bahkan semua keadaan hamba di dunia ini perlu kesabaran. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, karena hamba itu di dunia tidak lepas dari dua perkara, tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, ma yuwafiqu hawah. Keadaan pertama di dunia dia mendapatkan keadaan yang mencocoki hawa nafsunya. Minas siha. Terus merasakan kesehatan, bugar, sehat. Orang-orang bentar-bentar sakit, dia sehat. Entah terkait dirinya, keluarganya, sehat. Qala kata beliau, wassalamah. Iya, orang-orang bentar sebentar-bentar terdengar kecelakaan. Iya, terdengar ini jatuh dari motor, terdengar. Tapi alhamdulillah dia kok terus Allah jaga, selamat. Qala wal mal wal jah, juga dia diberikan oleh Allah Subhanahu keadaan yang mencocoki hawa nafsunya, ini terkait hartanya. Allah berikan kelapangan harta, kelebihan harta. Iya, di saat yang lain kesusahan, kesulitan dia tidak merasakannya karena terus berlimpah kecukupan. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa kasratul ashirah wal atba', juga banyak keluarga, banyak anak, banyak pengikut. Ini juga keadaan yang mencocoki hawa nafsunya. Yang lain subhanallah, iya, berupaya untuk punya anak susah, ikut promil ya, program hamil, belum ada berapa sih dia, masya Allah. Iya, mungkin bisa tiap tahun punya anak. Yang lain subhanallah, iya, orang kalau dekat dengan dia paling bertahan sebulan dua bulan, bubar. Tapi ini masya Allah mahbub, orang dicinta, sehingga banyak orang di sekitarnya, orang melihat banyak pengikutnya. Ini apa? Hal yang yuwafiq hawa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, keadaan pertama ini keadaan yang mencocoki hawa nafsunya. Terus dapat kesehatan, terus dapat kenikmatan harta, terus dapat ya anak, terus dapat keselamatan, terus punya banyak teman sekelilingnya, sahabat sekelilingnya. Ini semua keadaan yang butuh sabar. Iya, sabar dalam artian tetap dia harus sabar di atas rel syariat, menahan diri jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Terus menjaga hak Allah Subhanahu dan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia akan terseret, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang muharram. Di antaranya ujub, di antaranya bangga diri, di antaranya kibar, di antaranya banyak. Iya, merasa terus dapat nikmat, sehat terus, lapang terus, orang-orang terus bersamanya, sehingga muncul ujub, bangga diri. Dari itu salah maksiat. Dari ujub muncul kemudian kibir, sombong, merendahkan yang lain. Dari ujub kemudian muncul banyak, iya, nanti ghibah atau yang lainnya. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa mata lam yadbat nafsahu anil inhimak fil malal war rukun ilaiha akhrajahu dhalika fil batar wa tughyan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kapan saja dia tidak berupaya menjaga dirinya, iya, menjaga dia terus untuk terus di atas syariat, iya, maka kalau dia tidak menjaga dirinya untuk tenggelam dengan kenikmatan, terlena dengan tadi kesenangan yang mencocoki dirinya, hawa nafsunya, maka ini akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan batar wa tughyan, kesombongan dan melampaui batas. Jadi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, diakui oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata para ulama kita, iya, seorang yang halim itu seorang yang tahu tentang keadaan dirinya. Ya, kapan dirinya sedang naik imannya, kapan turun, dia merasakan. Dia merasakan perbedaan yang ada pada dirinya. Di sini kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kata beliau, ubtulina bidarra pasabarna. Dulu kata beliau, kami pernah diuji dengan kesulitan-kesulitan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal. Iya. Merasakan bagaimana dahsyatnya kesulitan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, wabtulina bisarra falam nasbir. Iya. Dan kami diuji dengan kesenangan-kesenangan, dan kami, kata beliau radhiyallahu anhu, tidak mampu untuk bisa bersabar dengan kesenangan. Di dalam Sahih Muslim Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika menjelang wafat, iya, putra beliau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu melihat bapaknya demikian, sedemikian rupa keadaannya, sehingga beliau radhiyallahu anhuma, Amr bin Al-As, iya, wabnu Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang putra yang baik, yang salihah, yang salih, yang bar, yang baji kepada ayahnya, berupaya untuk menumbuhkan husnul dhan ayahnya. Anehwan billah rahiman rahimakum, seperti kita tahu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhan billah. Janganlah seseorang kalian mati kecuali dalam keadaan husnul dhan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si anak, yakni Abdul bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, menyatakan, ya ayah, ya abati, bukankah iya engkau telah demikian-demikian disampaikan bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, bagaimana ucapan-ucapan Rasulullah tentang ayahnya, pujian-pujiannya, keutamaan-keutamaannya untuk menumbuhkan raja, menumbuhkan rasa harap dan husnudzan. Kemudian ayahnya berkata, dan ini syahidnya, kata ayahnya, aku hidup di tiga masa kehidupan. Yang pertama, kata beliau, aku awalnya seorang yang sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada satu orang pun yang paling ingin aku bunuh kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan pertama. Kata, kalau seandainya aku mati dalam keadaan demikian, mungkin aku telah masuk neraka. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata beliau radhiyallahu anhu, kemudian Allah pun berikan hidayah kepadaku pada Islam. Kata beliau, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, sungguh aku tidak bisa melihat iya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh, menatap dengan sesungguhnya, karena ijlalan, karena haibah, kewibawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya di hadapan beliau sallallahu radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau aku meninggal ketika itu, mungkin aku berharap aku masuk surga. Nah, terakhir terkait ini. Setelah itu, kata beliau, Allah Subhanahu memberikan kepadaku, kepada kita, berbagai macam kemudahan-kemudahan. Iya. Memberikan amanah, kepemimpinan, amanah, harta dan lainnya. Kata beliau, aku tidak tahu. Iya, bagaimana keadaanku? Karena ikhwan billah rahiman rahimakumullah tadi. Iya, harta, jabatan, kesenangan, pengikut yang Allah berikan, itu semua adalah amalan atau perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran. Jangan sampai itu semua menjadikan seorang tidak sabar sehingga terjatuh ke dalam perkara-perkara yang melanggar syariat. Di antaranya adalah, iya, kata beliau tadi, sombong, melampaui batas, ujub, iya, bangga diri. Ini yang pertama. Sekali lagi saya ulangi, kata beliau, kata Ibnu Qudamah, semua keadaan insan manusia itu butuh sabar. Karena dua aja. Yang pertama, dia di dunia mendapatkan keadaan-keadaan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tadi itu. Ini pun sabar, harus ada. Kalau tidak sabar, terjatuh ke dalam keharaman. Yang kedua adalah kata beliau rahimahullahu taala, al-mukhalif lil hawa. Keadaan-keadaan yang menyelisihi hawa nafsunya, yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi ini tiga tadi. Apa itu? Hah? Harus terus taat kepada Allah, harus meninggalkan maksiat, dan ya, menerima takdir-takdir, musibah, gangguan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mungkin berinci kita baca. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama adalah at-ta'at. Kenapa kata beliau rahimahullahu taala? Karena kata beliau, min ibadat man yakrah ma yukrah bisa babil kasal. Karena ada di antara ibadah-ibadah itu yang ada yang tidak disenangi karena kemalasan seseorang. Seperti sholat. Sholat itu berat karena sebagian orang tidak senang sholat, ya kan? Seperti orang-orang wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Iya, kalau mereka sholat pun sholatnya malas-malasan, tidak ingat Allah ketika sholatnya kecuali sedikit. Berat. Sehingga untuk terus menjaga sholat, menjaga berjamaah, ini perlu sabar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min hadiantara juga ma yukrahu bisababil bukhul. Ada di antara amal ibadah yang tidak disenangi karena kebahilan seseorang. Bakhil. Karena kikirnya, pelitnya, dia berat untuk sedekah. Bakhilnya, pelitnya, bahkan berat untuk zakat, mal sekalipun. Sehingga untuk beribadah yang terkait dengan ibadah maliyah, sedekah, infak, zakat, itu berat bagi sebagian orang. Sehingga butuh sabar untuk melakukannya. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa yahtajul muridu ila sabr ala ta'atihi fi salati ahwal. Ini penting penjabarannya. Dan seorang yang mau melakukan ketaatan harus sabar dalam melakukan ketaatan. Dan sabar di dalam melakukan ketaatan itu pun di tiga keadaan. Sabar ketika melaksanakan ketaatan itu ada, perlu ada di tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah keadaan hal qoblal ibadah, sebelum melakukannya. Sebelum dia sholat, sebelum dia bersedekah, sebelum dia, kita nanti insyaallah menjadi panitia daurah insyaallah, iya, sebelum sibuk semuanya, yang pertama adalah siapkan untuk tashihun niyah, membenarkan niat-niat terlebih dahulu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah itu dalam tiga keadaan. Yang pertama, sabar ketika sebelum melakukannya. Bagaimana? Sabar untuk terus menjaga niat agar ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai muncul niatan-niatan yang tidak baik. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahal fi nafsin ibadah. Keadaan yang kedua adalah keadaan dia butuh sabar ketika ibadah, ketika sedang melaksanakannya. Seorang ketika belajar masuk ke satu ma'had, ya mau masuk belajar di ma'had, yang pertama sebelum masuk dia niatkan ikhlasillah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah di ma'had belajar di pondok-pondok pesantren misalnya, di tengah-tengah belajarnya butuh sabar. Apa itu sabar di sini? Jadi jangan sampai terjatuh ke dalam futur, kebosanan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Iya, setiap amal itu ada masa-masa syirrah, masa-masa semangatnya sedang tinggi. Oh, baru belajar masya Allah. Iya, semangat. Tapi mesti ketika sedang naik-naik muncul kebosanan. Wadikul disyaratin fatrah, muncul kejenuhan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa masa putur dia, kejenuhan dia, kebosanan dia tetap terus dijaga dengan makan amalan lain. Iya, mungkin minta saran ke ustadznya, mungkin minta masukan ke senior-seniornya, mungkin dia berupaya iya ngalihkan dengan ibadah yang lainnya, banyak membaca Quran, banyak qiyamul lail, tetap terus dijaga di atas sunnah, maka dia akan dapat hidayah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang futurnya itu tidak seperti itu, udah bosan akhirnya malah menjauh dari sunnah, malah melanggar syariat. Iya, lari dari ma'had untuk melihat macam-macam. Jam 10 malam yang ronda sudah tidur ikut keluar. Dikira enggak ada yang melihat. Mumpung yang ronda sudah tidur. Iya. Main di warnet-warnet misalnya. Ini bahaya. Dan hujan banyak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah atau memberikan nafkah kepada kerabatnya. Namun ketika seorang kerabatnya tersebut terseret, terjatuh ke dalam hadisul ifk, terbawa oleh orang-orang munafikin untuk menuduh tuduhan nista kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mendengar kerabatnya ini ya melakukan satu perbuatan dosa. Demikian maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung berniat menghentikan nafkahnya kepada kerabat tersebut. Namun Rasulullah SAW mengingatkan beliau radhiyallahu anhu terus ya berbaik kepada kerabat yang telah biasa beliau nafkahi, beri. Iya, ini ikhwan fillah rahimahun rahimahum, namanya istiqomah, menjaga kesabaran di tengah-tengah amal, terus agar terus berjalan. Yang terakhir sebelum isya adalah sabar ketika selesai beramal. Maksudnya apa? Sabar untuk tidak iya membanggakan dirinya, Iya, menyebar-nyebarkan. Oh, tadi saya sudah berbuat demikian, sebar. Tadi sudah. Iya, ini zaman sekarang fitnah. Iya, sepertinya semua yang dibuat, seperti semua yang diamalkan ingin orang tahu semua. Ini juga jangan. Sekali lagi saya ulangi, sabar ketika melakukan ketaatan itu terkait dengan tiga hal. Sabar ketika mau melakukannya dengan membenarkan niat, sabar ketika dalam pelaksanaannya untuk terus istiqamah, jangan sampai futur, jenuh, dan sabar setelah melakukan amarannya. Jadi jangan sampai ada upaya menyebarkan apa yang dilakukan untuk mendapatkan pujian, ya, sanjungan dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan. Allah, apa berkat itu? Salat dua aja ya. Salat dua aja ya.